Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dapat satu ucapan dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fana usi bihifzi umdatil hadith. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kata Syekh bin Baz rahimahullah, fana usi bihifzi umdatil hadith. Saya persiapkan untuk menghafal umdatul hadith. Kita pun jayidun, kata Syekh rahimahullah. Umdatul hadith, umdatul ahkam maksudnya, adalah kita pun jayid. Di Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kata Syekh rahimahullah, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hifzu hadal kitab muhimmun jiddan wa mufid. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, menghafal kitab ini, kitab Umdatul Ahkam, disebut dengan Umdatul Hadith, muhimmun jiddan wa mufid. Ya, penting sekali dan berfaedah. Itu salah satu yang saya nukil dari ulama kita, hasungan yang juga untuk kita menghafal kitab Umdatul Ahkam. Rahimahullah ta'ala berkata, Syekh Abdul Ghani, al-imam al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aktasilu ana wal nabiyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Aku pernah mandi, aku dan Nabi SAW dalam satu bejana, masing-masing kami dalam keadaan junub. Faqala fakana ya'muruni, hadis yang ke-47, fakana ya'muruni fataziru, dan kadang Rasulullah SAW memberitahku untuk aku beritizar, yang membebat tubuh, terus bagian farj, fayubashiruni wa ana haid, dan beliau bermubasyarah denganku dalam keadaan aku haid. Qala hadits min wal 40 ke-48, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun, dan beliau pernah mengeluarkan kepalanya kepadaku dalam keadaan beriktikaf. Jadi Aisyah sedang di kamarnya, Rasulullah sedang di masjid, kepalanya dikeluarkan ke kamar. Fagsilu, aku cuci kepala beliau, wa ana haidun. Jadi ikhwan rahimah rahimakumullah, dari tiga hadis ini, yang pertama menunjukkan bahwasanya badan haid itu tahir. Itu gitu. Badan seorang yang wanita haid itu tahir. Ya, najis hanyalah makhraj haid, darah haid dan tempat keluar haid. Iya, adapun badan dia adalah suci. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kadang tak pernah menyisiri teman suci kepada Rasulullah SAW sedang itikaf. Yang kedua, dalam babul itikaf, dalam hadis ini menunjukkan keluarnya sebagian tubuh seorang mu'takif tidak membatalkan itikafnya. Iya, dikeluarkannya atau keluarnya, atau dikeluarkan sebagian tubuh anggota badan seorang mu'takif, tidak membatalkan itikaf dia. Wa rahimahullahu ta'ala, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri wa nahaidun fa yaqra al-Qur'an. Hadis 49. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Kata beliau, Rasulullah SAW pernah bertelekan di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid, banyak raul Quran. Alhamdulillah, hadis yang ke-50, wan Mu'adzah radhiyallahu anha qalat, satu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, fakultu ma balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi shalah. Ya, mengapa seorang wanita yang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ahruriyatu nanti, apakah kamu ada seorang haruriyah, khawarij? Qultu lastu biharuriyah. Kata beliau, aku bukan haruriyah, aku bukan seorang wanita khawarij. Walakinni as'al, tapi aku ya hanya bertanya. Ya, soal istirsyad, tadi minta memang ingin dapat bimbingan jawaban. Qalat kana yusibuna dzalik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, haid itu menimpa kami, kami pun haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Dan kami diperintah untuk mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, saya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ijma'ul muslimun, ijma' kaum muslimin ala anna al-ha'idha wa nufasa la tajibu alaihima salah wa rasawun bilhal. Kata Allah rahimahullah, ajmal muslimun, telah ijma kaum muslimin bahwasanya wanita yang haid dan nifas itu tidak wajib atas keduanya salat dan tidak juga wajib atas keduanya puasa filhal, yakni adaan di waktunya di bulan Ramadan. Dalam keadaan dia haid tidak wajib puasa, tidak wajib salat. Qala wa ajma'u ala annahu la tajibu alaihima qada'u shalah. Dan ijma' kaum muslimin tidak wajib atas keduanya mengqadha salat. Qala wa ajma'u ala annahu yajibu alaihima qada'u shaum. Dan juga ijma' wajib atas keduanya mengqadha puasa. Tiga ijma', ijma'at yang dinukil oleh Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Yang pertama kata beliau, ijma' kaum muslimin haid dan nufasa itu tidak wajib salat dan puasa. Ijma' yang kedua kata beliau, ijma' kaum muslimin ya wanita yang haid dan nifas tidak wajib atas keduanya qadha salat. Yang ketiga, ijma' kaum muslimin bahwasanya wajib atas keduanya mengqadha puasa. Kemudian hal ini menunjukkan iya, gulunya khawarij. Gulunya haruriyah, gulunya khawarij itu ma'ruf, masyhur. Sehingga ketika perempuan ini tanya, Aisyah radhiyallahu anha langsung menyatakan haruriyah itu nanti, karena ini sifatnya khawarij yang guru. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan wanita ini apakah wanita seorang khawarij. Yang terakhir, ini dalil di antara dalil yang sudah sering kita nukil, satu kaidah yang agung, satu kaidah di antara kaid khamsah kubra dan firat Allah, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, sesuatu memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Berat atas seorang yang wanita yang haid dan nifas mengqadha salat sampai berhari-hari. Iya, nifas 40 hari harus mengqadha salat 5 waktu kali 40, berat. Masyakkah. Sehingga ada kemudahan. Masyakkah itu tajibut taisir. Yang ada taisir, itu ada yang ya sama sekali tidak ada gantinya. Seperti di sini. Ya, digugurkan atas dia kewajiban syarat. Tidak ada kewajiban syarat dan tidak ada qadha bagi yang haid dan nifas. Jadi, masyakkah tajibut taisir. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.